Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana lakal hamdu kama yambaghi li jalali wajhikal karim wa li adhimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq. Nasil haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-adhim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil aziz, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, ya ayyuhal ladhina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattakun ayyaman ma'dudat al-ayah. Wa qala Allah ta'ala aidan, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, syahru ramadhan alladhi unzila fil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum syahra falyasum. Kalau kita sudah melihat bulan apa Ramadan, puasa. Niki perintah Allah ta'ala datang kanji Nabi saumat-umati. Wa qalan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, man soma ramadhana imanan wahtisaban, percaya maring Allah lan arep-arep pahala sangka Allah. Ya napa faedai hufiro lahu ma taqaddama min dambi. Insyaallah sedaya dosa-dosa kita setahun yang lalu, sebab kemudian setahun, ya tahun rumin posom pun tek. Saiki ngerti dosa mana dispura malih. Dosa kili insyaallah dispura, dosa gede insyaallah dispura. Ini hati soheh. Hati soheh ingkang diwacani Imam Ahmad bin Hanbal saking sahabat Abu Hurairah radhiyallahu amma ba'du. Para masyayikh, para asatid, para bapak ingkang hadir, khususon para jamaah Masjid Anggung Bagi ingkang sangat kula hormati, alhamdulillah malam ini kita sudah masuk tanggal 6 Syaban. Berarti kajali, insyaallah 25 hari lagi kita sudah puasa Ramadan. Muga-muga sedaya sing hadir nggih dipun paringi panjang umur, sehat walafiat ya Allah. Muga-muga dipun paringi kuat kelampai puasa Ramadan. Muga-muga dipun paringi kuat puasa Ramadan satu tuke. Sebab Ramadan ini termasuk ibadah sing paling samar, Pak. Kejarane nggih samar. Lek kula kali sampeyan sembayang gaya 10, 20 sampai 70. Haji 10, 20 sampai 100, sampai 1000. Zakat kontai kok semboten. Mengapa kok mboten? Sebab puasa niku ibadah sing samar, kada wong ngeruh kecuali awake dhewe. Sabar malih. Sabar luwe, sabar ngelak, sabar nahan hawa nafsu. Al-Qur'an mengatakan innama yuwaffas sabiruna ajrohum bighairi hisab. Kaitungan. Musak miliar, musak triliun mboten ngertos. Tanpa hisab, tanpa hitungan. Iki janjine Allah taala. Wonten ing Al-Qur'an. Pun saderengipun kita bahas masalah poso, langkung rumiyin kula ngutip beberapa tulisan catatan khusus saking kitab-kitab pulau. Masalah si amali pak kak masalah si aniki. Gimana? Wonten dikit bentar ngaken. Ternyata rungokno liya, ternyata sejarah yang menyimpan bukti-bukti bahwa madzhab Syiah Rafidhah yang ada hari ini bukanlah madhab yang dicontohkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan dianut oleh Ahlul Bait. Mboten, bukan. Itu kan rekayasa orang Yahudi Nasrani untuk mengecoh umat Islam. Jadi madhab-madhab mereka itu bukan madhab yang dicontohkan oleh Rasul sanes, Pak. Dudu, Pak. Juga bukan madhab yang dianut sahabat, bukan. Apa ada bukti? Kata bukti ini, songo bukti ini. Apa saja bukti-bukti itu? Madhab kita, Imam Abu Hanifah, rahimahullah ta'ala. Imam Malik, rahimahullah ta'ala. Imam Syafi'i, rahimahullah ta'ala. Imam Ahmad bin Hanbal. Niki empat tokoh Aswaja, semua mengandung bukti bahwa madhab Syiah bukanlah madhab Allah Ta'ala. Bukan madhab Al-Layt, bukan. Pertama kali, Imam Abu Hanifah niki murid dari Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Bakir. Murid daripada Imam Muhammad bin Ali Al-Abidin. Nama niki ambak Al-Bakir. Murid. Imam Abu Hanifah, Masya Allah. Sak kecap, sak tulisan tidak pernah beliau itu murid dari Pak. Muridnya mazhab ini Imam keempat. Yang keempat, Ali bin Abi Thalib, Hasan Husain, Ali bin Al-Abidin, Muhammad Al-Bakir. Lima. Niki gak ada murid namanya Imam Abu Hanifah. Nama asli Nu'man bin Sabit. Sak kecap, sak tulisan belum pernah ada, Pak, yang menceritakan sembahyang katanya muni amin batal. Tidak ada. Koro niku, Pak. Sembahyang katanya gini. Katanya koro niku ya kok metek gini. Iya, apa gak ngerti-ngerti ya. Kalau informasi cokok-cokok kula, sembahyang gak sembahyang gak apa-apa. Muni gini, Pak. Sementi syuhul. La ilaha illallah. Ini mazhab apa, Pak? Kalau ada orang menghalalkan ninggal sembahyang murtad. Kata yang siang itu rekayasa orang-orang Yahudi untuk menghancurkan Islam dari dalam. Menan, Fajr Ghanim, untuk menghancurkan Islam dari dalam. Enggak apa-apa sembahyang, enggak sembahyang. Sebenti sohul pada wajib ngoten. Lah sohul nu penungso, lah sembahyang untuk Allah Ta'ala. Wazkuruni azkurkum washkuruli wala takfurun. Udzkur itu masuk sembahyang, maca Quran. Wadzakirinallah. Azzakirinallah azzakirati lahum. Nggih, a'adallahu lahum ajran maghfiratan wa ajran azima. Sembahyang. Hati-hati lho nggih, temenan rekayasa semakin masyaallah luar biasa. Repot kita luar biasa. Mereka ini konco-konco lah hadir niki sampai nikah niki ojo sampai gak sembahyang. Bagaimana Imam Abu Hanifah mengatakan? Kata beliau, ma ra'aitu fi man ra'aitu. Aku gak tau ndelok wong siji wong sing luwe utama afdalu min Atha' bin Rabah, gak pernah. Jadi Atok bin Atabak ini termasuk guru ini Imam Abu Hanifah. Wong jujur saestu-estu. Kata-katanya dapat dipercaya. Pelajaran ini kena dianut Atok bin Atabak. Sebaliknya dari Imam Abu Hanifah. Wala akzabu. Gak ada saat dunia yang paling buruh wis. Min Jabir Ajufi. Toko Syiah. Dari Imam Abu Hanifah, aku gak tahu roh si juwong sing paling mulia, sing paling berakhlakul karimah, sing paling nek denut melebihi atau benapa gak pernah ada. Sebaliknya, gak ono sing paling roh wis. Saat donya goro timang melebihi sing wau Jabir Al-Jufi, toko Syiah. Diwalak walik kak karu-karuan Masya Allah. Diwalak walik hati palsu-palsu masuk no kape. Paling korok. Imam Abu Hanifah murid adalah al-imam Sinwau Muhammad bin Ali al-Bakir. Satu. Rungokna niki. Kedua. Al-imam Malik. Yang terkenal dengan madhab Maliki. Nama aslinya Imam Malik bin Anas. Juga beliau menjadi murid daripada al-imam Ja'far bin Muhammad bin Ali. Yang terkenal dengan al-Ja'far as-Sadiq. Yang nama sampean. Jadi Imam Ja'far as-Sadiq itu murid gurune Imam Malik bin Anas. Oh sinkron pak. Pekene sinkron pak. Jadi saiki onong sembahyang si'ah. Wairil madu balai maladolin. Amin. Baca jari sopo. Jari sopo coba. Wong Imam Malik guru Imam Ja'far as-Sadiq. Jenenge guru niku. Jenenge tak ibunite. Wala kedulu-dulu Masya Allah. Tiap murid selalu sangat taat pada gurunya. Tapi sak kecap, sak tulisan Imam Malik tidak pernah nulis bahwa pocok amin kalau tinggi aldol ini ku batal tidak pernah. Terus sopo, konon ada mak Ja'faria sopo, dia nulis orang Yahudi pak, sudah habis, sudah jangan mau repot. Jadi kalau orang mengatakan ikil mohon amin ini batal budune, baik batal sembayangi, itu rekayasa orang-orang Yahudi. Sebab orang Yahudi wonten ngene kita hadis loro sing paling dibenci. Orang Yahudi paling benci nang Islam loro, siji amin lorone ati ini Mas entol po ora tak loro ati ini Pak. Mergane paling muni sing banter. Cek loro ati wong sia-sia niku. Loro, assalamualaikum. Assalamualaikum waalaikumsalam. Waduh, loro ati wong sia-sia niku. Perkane kalau pendengar kok kok sian iku, enten dok gak tahu. Kok ketenaken lho. Kendeng aku mau jenenge waalaikumsalam. Iya kon mendinge ini kon tak tak dongakno, kecek enake kon. Makmu tak rapi ngono ae. Hati-hati bak temen lalu niki. Bagaimana Malik mengatakan dongakno niki? Nggih. Mengatakan dongakno niki cara Indonesia mawon. Orang-orang katanya Imam Malik bin Anas. Niki buku ni, jenengi silin oleh balik nol. Waktu kon buat buat tanah buku ya. Orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi Muhammad SAW tidak memiliki tempat dalam Islam. Berarti kafir. Nafis. Mas apa dilok-lok nol? Niki lo. Orang-orang yang mencela sahabat-sahabat Nabi, sing dicela malah sahabat sing paling top, Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum, maka mereka tidak memiliki tempat dalam Islam. Oleh karena itu, dari Malik, oleh karena itu jangan berbicara kepada mereka, tidak jangan ngomong, dan jangan bersikap maris pada mereka. Karena mereka semua pendusta. Karena mereka semua pendusta. Siapa mereka? Mereka adalah orang-orang Syiah Rafidhah. Ini kitab sunnah. Minhajus sunnah. Juz 1 halaman 61. Ono kitabi. Rujuan enten. Lek doa kabe sak becak pak menan. Nama-nama. Nama-nama. Nama kitabi. Kero sampean. Aisyah. Jadi selingkuh. Aisyah di jahanam. Ya napa ngaten iku? Sapa Aisyah radhiyallahu anha? Siapa Bakar? Siapa Umar? Siapa Utsman? Tokoh-tokoh sahabat diwilok-ilokno. Malam-malam sing paling saken, sing paling parah niku Abu Hurairah. Kana munafiqun kafiron. Ahlun nar. Oh, tanda ya Allah, masyaallah. Abu Hurairah Pak gak tahu war kawai luwe saking cintai kali kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau Abu Hurairah munafik kafir berarti kitab-kitab hadis yang jual beli itu goro. Nek goro duduk hadis itu kanjeng Nabi goro. Iku sasaran kanjeng Nabi. Jadi sasarannya orang-orang Yahudi niku ngilo Nabi Hurairah. Saat mana sasarannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lek Abu Hurairah niku goro, kafir munafik, berarti hadisnya yang dibawa beliau goro. Lek goro, Kanjeng Nabi goro. Ngono lho Pak, iki kurut-urutan ngoten. Eh, meniko kali dengar kula. Kita Pak Sunnah. Karangane Dr. Mustafa Sibai. Waduh, waduh, nangis sampean Pak. Imam Ali. Dua. Ketiga, imam kita Al-Imam Syafi'i. Nama aslinya Muhammad bin Ismail Asy-Syafi'i. Muhammad bin Idris. Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Rahimahullah taala. Bagaimana kata beliau tentang bukti bohongnya orang-orang Syarof itu? Aku tidak pernah melihat seorang pun. Ulangi. Aku tidak pernah melihat seorang pun dari pengekor-pengekor hawa nafsu, dari pengikut-pengikut hawa nafsu, karena dhewe tok atine tok, yang paling berdusta dan paling palsu dalam kesesatan dalam kesaksian melebihi orang-orang Syiah Widah tidak ada. Imam Syafi'i Pak. Kitabnya ada, silakan. Al-Bidayah wa Nihayah juz 5. Al-Imam Syafi'i mengatakan, aku tidak pernah melihat seorang pun dari kalangan pengekor hawa nafsu yang paling berdusta dan paling palsu dalam kesaksian melebihi orang-orang Syiah Rafidhah tidak ada. Al-Ibanah Al-Kubra juz 3. Ada kitabnya, rujukannya ada. Al-Ibanah Al-Kubra juz 3 halaman 545. Kula gak ada sedaya Pak, temenan. Kula gak sombong, kula gak goroh, gak ada sedaya kula. Yang keempat, Abu Hanifah, si paling tua. Niku muridé wausine Al-Imam Muhammad bin Ali Al-Bakir. Julukan Al-Bakir. Jenenge Mbak Muhammad Zainul Abidin. Ali Zainul Abidin. Muhammad bin Ali bin Abidin. Paling tua. Beliau meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau meninggal tahun 150 Hijriah. Beliau meninggal hari itu Syafi'i lahir. Oh, hari ini. Jadi maknanya setu hari itu juga Syafi'i lahir. Jadi oh, arek bayi iki sing bakal ngendani Abu Hanifah. Oh, tempat ramalan betul. Betul. Jadi hari itu Imam Abu Hanifah seto, hari itu juga Imam Syafi'i lahir. Berarti Imam Syafi'i itu lahir tahun 150. Tahun 150 diri ya. Dan beliau meninggal tahun 205. Tahun 204. Ya Allah. Umurnya Imam Syafi'i 154 Pak. Barokai Masya Allah senofal. Masya Allah. Barokai luar biasa. Luar biasa barokai. Masya 154. Ya tulis. Petong puluh telu gak ada apa-apa nih. Ya apa? Ya ini harus bujud dong masalah. Ojo lintir ya, ojo lintir ya, jangan lu ya. Yang ngurus agomo. Monggo ngurus agomo. Lek kulo. Kalau sudah tua-tua gini. Bagaimanapun siap untuk mati. Temenan, ulangi lagi. Selamat datang, wahai Israel. Ahlan wa Israel al-Hasan. Cabut sama saya. Asal mati, husnudzimah, betul Islam, ala ahli sunnah wal jamaah. Bukan itu tak dong. Itu tak yang saya inginkan. Temenan. Hanya itu yang saya inginkan. Selamat datang Israel. Ahlan wa sahlan Israel. Datang pada saya. Cabut sama saya. Asal husnul khotimah. Bahwa iman Islam ala ahli sunnah wal jamaah. Wis kena tok. Apa yang dunia? Nyalam presiden gak jadi. Gubernur gak jadi. Jalur partai gak jadi, lurah gak jadi, apa itu habis itu ucap. Dari itu kocok sedoyo sing hadir, ojo lali. Tanggal siji malam loro datang ke rumah saya. Niki lho sing ada kae. Betul oval niki lho. Tutupan aspaja bangil. Nggih. Okay. Aspaja bangil. Bagaimana? Kata Imam saya sudah. Karena yang keempat Al-Imam Ahmad bin Hanbal. Yang terkenal dengan mazhab Hambali. Yang paling mudah. Al-Hanbali tahu guru dengan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu guru dengan Imam Malik. Mana mungkin. Jadi Ahmad bin Hanbal tamu guru Imam Syafi'i. Imam Syafi'i guru yang gede Malik. Oh, tanda masya Allah luar biasa ujian itu. Guru. Bagaimana kata beliau? Ketika ditanya oleh anak beliau, yaitu namanya Abdullah bin Ahmad bin Hanbal, takon tentang orang-orang yang mencela sahabat Nabi Muhammad. Bah, bagaimana hukumnya orang-orang yang selalu mencela sahabat kanjeng Nabi SAW? Maka beliau menjawab, aku tidak memandangnya berada di atas Islam. Berarti bukan Islam. Nabis. Berarti bukan Islam. Senajan serbani kedene sak beduk ngono lah bukan Islam. Nanti kan di sidine niku. Aisyah Humair itu bukan dari kata-kata Humair itu berwajah manda, kamu khimar. Ngono dari ninja. Khimar iki opo? Aisyah padahal khimar. Aisyah fi qari jahannam. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Betul kata Imam Abu Hanbal, bukan orang Islam berarti orang kafir. 4 5 rungok namawan, rungok noai, rungok noai. Gampang kalau masalah poso gampangin. Al Imam Bukhari, penulis hadis Bukhari, julukane kunyai Abu Abdullah, namanya sendiri Muhammad bin Ismail Al Bukhari. Muhammad bin Ismail Al Bukhari. Kata beliau, pada kitab kitab Khulqu Af'ali Ibad, halaman 125. Aku sholat di belakang seorang jahmi. Orang ini petalani firqa-firqa niku, jahmi ambil siapa doai. Atau belakang di belakang orang Rafidho, Syiah. Itu sama dengan sholat di belakang orang Yahudi dan Nasrani. Ulangi, aku sholat di belakang seorang jahmi atau di belakang orang Syiah Rafidho, itu sama dengan sholat di belakang orang Yahudi atau Nasrani. Artinya sama tidak sah. Ya hati lo sampean, geloon imam sampean. Lem Syiah Rafidho ojo melok berjamaah, percuma. Ngare sembahyang jaga wajib lah, benar murtad dah. Ojo temenan hati-hati. Konco-koncoku lo jangan milih imam dari orang Syiah. Termasuk dia berhadir gili-gili sampean. Hati-hati. Sama saja sampai itu sembahyang di burine wong Yahudi Nasrani. Gak sah sembahyangi. Kata Al-Imam Bukhari. Karena jangan membantu mereka. Karenanya jangan membantu mereka. Jangan beri kesaksian kepada mereka. Dan jangan memakan sembelah mereka. Sembelah ini PT. Gak halal pak. Kamu dekat jadi. Ini wong kafir. Wong ngemil brepet ojo mangan. Datang niku. Iki mengatakan katanya Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Bukhari. Berarti mereka orang-orang kafir. Berarti mereka-mereka orang kafir. Dan semakin yang keenam, Al-Imam Jamaluddin yang terkenal dengan Ibnul Jauzi rahimahullah taala. Dia berkata, sikap berlebihan. Iki kenyataan iki. Kenyataan. Sikap berlebihan orang-orang Syiah Rafidho dalam mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an telah membuat mereka mengarang hadis-hadis palsu. Saestu iki. Kalau cocoknya Mbak Al-Kafi, Al-Istusor, At-Tazdib, malah wae saya pencak sendiri kru dan maca sendiri. Saya baca sendiri. Memuji niki niki akhirnya hadisnya palsu. Jadi ini ente sisi kitab. Anak itu kulo kau tunggu yo, masya Allah. Jadi ini sisi kitab yang siap. Kalau orang mau memakan kotorannya imam, saya ini saya iya. Maka orang itu haram masuk neraka. Iki yo apa? Yo apa itu? Jadi panganai ono uang mangan harai wong imami. Iya. mangan hal imame, ikus-ikus jasad cah haram masuk neraka. Ya Allah. Ya coba ae. Coba ae. Imam ngising ke ono ada ono piring. Ke ono garpu ape be sendok fadhol. Ya apa kira-kira kira-kira. Cing ngawur ae. Dadi harae imam niku koyo padha mangan godir kira-kira ngono. Astagfirullahaladzim. Iki yo apa? Palsu iki. Gak pas tekan ndi? Jadi hara ewang imam. Ya, jadi saya guyang-guyang kamu ya. Tak sediani kita milu. Jadi hara imam itu halal dipangan. Kau yang makan khudir, ya coba aja. Waktu imam ngising, padono, iring, kaya garpu, kaya sendok, fadol, makan. Lek gelem, idar yang itu, ayo. Gelem tak, kira-kira. Mana orang kecambai, aduh ya Allah. Gak tutup. Guyu nopal. Masya Allah. Jadi yang Ibnu Jauzi betul. Sikap berlebihan orang-orang Syiah Rafidah dalam mencintai Sayyidina Ali bin Abi Thalib telah membuat mereka mengarang-arang hadis palsu. Yang sangat banyak. Ribuan pak. Kalau gara kita apa itu menang loh kita. Ya. Lihat kalau gara duso pak. Mas dia jalan ini. Dan saya baca. Yang malah memperburuk Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Dan keburukan kaum Syiah Rafidah tidak terhitung jumlahnya. Hadis palsu. Ini tokoh-tokoh Syiah, tokoh-tokoh Aswaja Syiah dan tokoh-tokoh Aswaja. Tokoh aswaja, alhamdulillah. Akeh, kalau mati, akeh tak tengah tinggal kata. Ini, kumpulan jangan kumpul kafe, jamin dia, masya Allah. Sekarang melangkah pada orang yang berbuat lain, Asy-Syaikh Ibnu Taimiyah. Kalau tak koni kali saya salafiyah, ini ada ini. Masya Allah, robo. Anur, nopo. Katanya saya dengar bahwa berarti ada dua. Betul dah. Kulo gak saya jawab. Tapi saya pernah dengar almarhum Al-Ustaz Khon Hussein. Iya. Sing tua, sing lurus. Sing iki, rotok ngini-ngini. Tak boleh, pak. Seluruh kitab tidak ada. Ternyata di kitab Munjid. Masya Allah. Namanya Ahmad. Ibnu Qayyim aja. Ini yutanya. Ada Munjid. Beliau meninggal tahun 300 lebih. Bagaimana kalau beliau? Niki. Yutanya tidak ada. Dalam seluruh kelompok. Yang menamakan kelompoknya Islam. Dengan bid'ah. Bid'ah. Dan kesesatan lebih jahat daripada Syiah Rafidah tidak ada. Betul. Saya dukung. Dari pira ni wau itu Imam Ibnu Taimiyah mengatakan tidak ada dalam seluruh kelompok yang menamakan kelompok Islam. Jadi ini Islam, tak Islam. Jangan Islam. Oh sebenarnya dari wajib. Kalau sembahyang ngeten ya apa? Ku sembayangi untuk dikelok jenengi krewegi tin penjeniku. Lemah ini kalau gini lemah irang kumi kom jadi masya Allah. Dengan bid'ah beta dan kesesatan yang lebih jahat dari orang Syiah Rafidah tidak ada. Ini kebetulan kitab Minhajus Sunnah juz 1 halaman 160. Silakan ke rumah saya. Yang ke-8, Ibnu Qayyim. Bagaimana orang-orang Syiah Rafidah mengeluarkan kekufuran, celaan terhadap para tokoh sahabat. Masya Allah, Abu Bakar kufur, Umar munafik. Nih, rilo-ilo-no. Sampai mereka mengatakan. Jadi kajian Nabi ini kusareannya dan begini Medina itu. Kan berdampingan dengan Abu Bakar Umar. Iku dua Abu Umar ku. Jin. Aduh ngerti ndak ini. Ya Aisyah. Ya apa? Ya apa? Gak ngerti-ngerti dia bilang itu. Itu jin. Malam-malam mereka itu berang mengatakan bahwa sanyas nan izma fil ghor itu juga ono. Dia bakar yang dalam kitab Al-Quran sanyas nan fil ghor itu ku. Orang jenapi wa bakar. Itu tidak ada kitabnya. Tidak ada ayatnya. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Wahai orang si ambangil khususnya bali oi sampean. Bubuk kadul goreng neraka jahanam. Temenan. Bali orang ini aswaja. Melo. Anggota sat muni iki lho. Ad hasil lho. Insyaallah selamat. Sebab aswaja niki napa niku programe siji amar ma'ruf nahi mungkar sudah berhasil. Akil nggih menawa Abdul Malakil. Dua, untuk membentengi aswaja khusus di Bangil. Jangan sampai kena grogoti. Tiga, mengembalikan citra Bangil bagi kota santri Ahlussunnah wal Jamaah. Dengan catatan insyaallah kami-kami orang-orang saja tidak akan mengat onar. Kita jaga keamanannya, tertibnya Anda dan persaudaraannya. Itu misi daripada orang-orang Ahlussunnah Jamaah yang terkumpul dalam aswaja. Mugo-mugo aswaja terus berkembang ila yaumil kiamah. Ya beliau ini gigi. Yang ke-9. Oh, betul. Gigi. 8. Orang-orang Syiah Rafidho mengeluarkan kekufuran celaan terhadap para tokoh sahabat dibalik nama cinta Ahlul Bait. Ya apa? Ahlul Bait cinta-cinta. Abu Bakar dilokno. Cinta-cinta cinta-cinta. Umar dilokno. Di balik itu mereka mencela para sahabat atas nama Ahlul Bait. Ya apa? Ahlul Bait ini loh masya Allah. Niki Harun Ar-Rasyid. Itu tokoh Ahlussunnah Jamaah. Kuburannya dempet oleh Imam Bin mau Ali Ar-Ridho. Oh, tendanya nopo nih bu. Subhanallah, subhanallah. Atas nama Ahlul Bait dari ini. Goro pak. Goro ini wajib bagi mereka. Yang namanya takiyah. Terakhir, jika ngaji bab poso rek masalah si Abdul yang aja begini. Lami kita pe cilik tapi iho satu lahfan juz 2 halaman 75. Terakhir 4 juz Al Imam Ibnu Katsir. Namanya sendiri Abul Fida Ismail bin Katsir. Masya Allah luar biasa cerita luar biasa. Bagaimana beliau mengatakan orang-orang Syiah Rafidho adalah kelompok yang sesat, nggih, golongan yang paling rendah. Mereka berpegang pada dalil-dalil yang samar-samar. Dalil kene unik wis. Jadi ini wonten Al-Kafi, le ono wong ngaku ngelompokno ngumpulno Al-Qur'an itu sesuai dengan apa yang diturunkan oleh Allah, itu bohong. Oh, ini dari ini. Bohong besar. Berada Abu Bakar, Goro, Umar, Goro, Usman, Simur, nulis Quran, Goro, kabeh. Dari Al-Kafi. Kalau ada orang yang mengaku mengumpul Quran sebagai orang turun Allah Ta'ala Rasulullah, itu bohong, kadzab katanya. Berarti Quran sama ini Goro. Ya Goro lah apa? Diwocok. Ya Allah. Itu maksud mereka untuk menjauhkan kita dari Al-Qur'anul Karim yang dibawa oleh beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sono dawis. Berkasir. Kadang kita pikir loh Al-Bidayah wan Nihayah juz 5, kabeh 14 juz. Enggak ada kulo. Ayo tamu aku. Pakai kopi, pakai jatah, pakai gedang. Gedang kukusan enak, monggo. Le ono ya. Inilah untuk dokumentasi iki lho. Silangan untuk kopi ini bu, ya. Ayo balik nang balik nang dulu. Kok buat buat ekon. Nah sekarang niki monggo ngaji yang tinggal. Siapa? Ini apa sebenarnya? Aduh. Oper Kazenen. Di kitab Talbisul Iblis yang saya baca tadi. Kitab Talbisul Iblis ini. Kalau metu bahasa ini Medina. Tahun 1994. berarti sudah dapat 17 tahun. Malam-malam bangun pagi hadiah minta lamizi Mustafa Abdul Somad wajahul wahira hadiah ini. Talbisul iblis wocone iki mbok nangis sampean. Talbisul iblis. Masalah sih ado. Pun semakin para bapak wau kula sampun aturaken. Bahwa insyaallah yen mboten wonten lalangan awal Ramadan insyaallah lagi menurut kalender Kudus tanggal 1 Ramadan hari Jumat. Ada maki hari Sabtu tersawis perbedaan awal Ramadan. Tapi insyaallah riyane kompak, alhamdulillah. Sing penting kula kali sampean sing tutup posone, sing jangkep trawehe, sing ahli sembahyang berjamaah. Yang keempat sing tambah seneng maca Quran, sing lima muga-muga sedaya kanca kula tambah akeh rezekine. Nggih, gampang usahae, lancar nyebut kaya ini. Engke le Ramadan ojo sekan-sekan untuk mbukoi wong sing poso. Lembangil alhamdulillah Abi Adil Abdullah bin Aqil Basir Rahman Hamid alhamdulillah masjid bangil iku kate buku niku bungkusan ndak kurang saka 300 Pak. Wah, durung gedange, durung kopine, durung kurmane, oh parek sampean. Sampai sega poso niku melok-melok buku arek ya. Gak apa-apa. Muga-muga lancar usaha nggih, muga-muga nggih. Sebab panganan sampean semelbu peteng wong sing luwe poso Pak. Oh niku bisa dadi ngalangi lawang rokok. Ayo iki akeh dusane iki kon rokok ae datono lawang rokok buntu rokok buntu. Yo dibu gedang lho kok digedang biyen kajianis gedang buntu lawang rokok buntu kudu gedang kumpulan. Ngale. Nang gene lawang kedua. Loh buntu mana? Ambil apa iku? Mbe kurma, tekan di kurma niku. Iki apa? Basir ben tau sedekah kurma di masjid. Jadi kurma iki iso butuh lawang neraka. Pokok poso niku luwe, Pak. Sembuaran doyan. Sajan ketan klopone tengi, doyan ae wis, ya temenan. Pokok duduk mercon doyan wis ya. Pegel aku. Alhamdulillah. Sing tutup posone sing jangkep trawehe, sing tambah seneng berjamaahe, sama sing tambah seneng maca Quran dan sing seneng sedekah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah niki pun iki kadigowo. Dene kok malam Rebo di dum-dum no ya. Iya, kadigowo. Katoke kadigowo. Wah, iya enggak apa-apa wis ya. Susah. Man soma Ramadhana imanan wahtisaban hubiro lahu ma taqaddama min dambih. Alhamdulillah. Poso Pak. Poso niki tidak khusus umat Kanjeng Nabi. Semua umat Nabi-Nabi ini poso. Cuma calane siji-siji. Poso Nabi Dawud. Umatnya sedina poso. Boten terus saya mati. Nabi Musa ngoten. Setahun poso sedina boten. Niki boten. Entek Pak, seulang poso. Tapi ganjaran ini melebihi poso ini umat biaya niku. Apa sebabnya? Sebab kita niku umat manusia termulia Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menang ini Pak. Poso ini Masya Allah. Kalau bakal bejo, tetap hasil. Wong poso niku ibadah sih paling samar. Ganjaran juga samar. Sembahyang siji, 10 orang polo. Haji siji 10 20 700 tapi sebenarnya poso mboten samar kajarane. Napa wong poso niku kuat nahan luwe. Kuat nahan ngelak. Kuat nahan sahwat nang bojone. Mergane wong kuat wae bareng sabar. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Da hitungan. Sak miliar ana apa sampean? Lah dadak ono mbanggil bengi niat nawaitu sama ghadin an adai fardhi syahri ramadani nek poso jam 10 isuk nang warung dadakno lho toyo warung iki enak niki gak lara gak lunga moka legane ati. Moka poso sedino sauron setahun maupun gak iso bandingi sedino Ramadan. Oh tadi pak. Naumu soimi ibadatun. Lewat turu ae wis. Ana wong aswaja wis oleh mas aswaja gotek. Tapi poso gak kuat turu ae. Mari sopo turu. Dor tangi sembahyang dor turu maneh. Terus asar tangi asar mari asar turu maneh. Maghrib tangi ngemplok gak apa-apa ganjaran. Niku ngono hari pak. Turu nih ganjaran. Naumu soimi ibadah PE mantap. Ke poso jadi ya kaya maca Quran ke biritan. Niki. Bagaimana? Niatan wa azimatan. Niat yang kuat. Dan azimah kemauan yang keras. Poso niku. Bisa lah. Kuat buat tambahan. Anda sing kocokolo poso selawi tahun gak apa-apa kok. Ono sing 30 tahun nggih segera wae. Almarhum Kanjeng Dilah padha niku poso 30 tahun. Bojone papat ta. Kok cek kuat heran lho. 30 tahun iki lho poso tok. Tapi umurnya ta doyan kaya ale. Heran aku. Mat Allah ta hamdu. Bagaimana ten imanan? Wa wa ayasuma bil al-tasdiq percaya. Percaya Allah taala. Iman Allah taala. Wa raghba fi dzabi arep-arep ganjaran Allah taala. Jadi ku wau, teori hisab arep-arep ganjaran Allah taala. Taibate binasu, atine seneng alhamdulillah. Ramadan teko seneng aku, seneng aku. Ojo wadah Ramadan nek gak iso sarapan, gak oleh ngono, Pak. Wah, gak iso ngopi kopi, gak iso rokok, gak oleh ngono, Pak. Taibate binasu, atine seneng. Terus, wa dikarihin, kasengit. Yo pada poso rek, kaya susah apa rek. Wala mustaskilin lisoi ini. Gak merasa berat. Enteng pak. Kaya poso itu sembuarang enteng pak. Masya Allah menan gue enteng. Maca Quran enteng. Wiritan enteng dikir. Terus apa? Patah ngeluwe. Nah sing akhir. Wala mustadi ayami. Tidak merasa lama. Hari-harinya. Moso poso juga jam. Kurang berapa menit rek ngono ae kata-kata kok jame wis lali-lali no teko dhewe nggih. Kata lho Pak nggih, niki yo dengan kitab Fathur Rabbani. Sarae pas ana Saibani juz 9 alat halaman 219. Arti ghufir lahu. Bagaimana? Ai ghufra dzunub shagair wal kaba'ir. Dosa cilik insyaallah sepuro, dosa gedhe disepuro. Tapi lakin ajma'u ala annal kabairo la taskutu illa bitaubah. Niki Pak. Jadi sepakat ulama sing kata lemas dosa gede ndak iso ilang dengan puasa. Sing ilang dosa cilik. Tapi dosa nang Allah taala, Pak. Nggih, nang Allah taala tang nungso ben saged. Jadi sepakat ulama-ulama, dosa besar tidak bisa gugur dengan puasa tapi dengan tobat. Ya ayyuhallazina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ya sini mawon, Bu. Pengenan gak rewel, Pak, men, gak rewel pengenan iku. Murah. Murah pangapura. Lek sampean nangis dalu-dalu insyaallah dosa ya obat disebut Allah taala. Bagaimanapun disebut. Kemudian bau soma. Sekarang koma. Man koma. Hampir sama. Lewa man soma, padha apali. Man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dambi. Padha rawine Ahmad bin Hanbal sakawiroh radhiyallahu an. Al murad bi qiyam ramadhan salat tarawih. Sembahyang tarawih. Ojo sampai telat sampean. Piro terserah sampean. 8 monggo. 20 alhamdulillah terserah sampean pokok tarawih. Tapi siji syarat tarawih niku. Nopo anda sudah sembahyang isya. Tengok Surabaya, karo Habib Agil, benak-benakil. Terus isya, terawih. Tidak jadi. Sebab waktunya terawih setelah sholat isya. Kalau ulangi malih. Kalau ini nanti sembahyang terawih di Medina. Kali Gusali. 6 hari. Lalu oleh Medina pindah ke Mekah. Jadi terawih di Medina niku 6 dino. Tempat di Mekah niku 24 hari. Ya Allah Pak, nikmatin. Persis kayak terapi di Masjid Agil. Jadi kira-kira jam ini. Nah, saya bilang jam niki. Satu jam ya. Alhamdulillah. Lai Mekah Medina telung jam setengah. Ya apa sampean? Jam 09.10, 11.00 ngasi dibuyar. Gak kroso, Pak. Imam yang ganteng, hafal Quran, suarane enak, ketok makam Kanjeng Nabi. Ya apa sampean? Mekah ngoten. Abdul Zubair bin, ya Zubair niku, Abdul Rahman Zubair. Wong sing ganteng apal Quran suarane enak, lagone enak, kate ketok kabeh. Alhamdulillah. Mari terawih niku. Jejeje. No. Kok bare nopo iki? Jejeje. Wo, sak masjid. Ternyata didume pes sepak duwe, Pak. Ya Allah. Kira-kira mbakil ngono apa kira-kira? Wong siji 30.000, sare 110 real. Waduh, ngising tok. Jadi Gus Ali, aja Nur. Isi-isine kono iki. Oke, Gus Ali, kalau gratis di hajen Gus Ali 104 dino. Durung poso berangkat ngenteni haji. Gus Ali mule, ya Allah, taat taat. Aja kalau gak ada duit, wah, pengaruh sugih sih. Kalau gak ada duit mesti pesek mesti kayak pesek. Oh, ten, sampai 104 dino. Tapi nang kangen nang bojo Mas Allah, waduh, aduh, pun terakhir begini. Apa taweh? Ai qiyamul lail bi ayyi anwa'in min al ibadah. Sunure kok sembahyang, maca Quran, padikren, wa yajma'u dzalika kullu as-shalat, fa ya afdalu. Jadi taweh niki yo sembahyang, yo maca Quran, yo dzikir. Ya sembahyang, yo maca Quran, yo dzikir. Lajeng ana male hati-hati niki. Ancaman. Akhraj Abu Dawud An-Nasa'i At-Tirmidzi oleh Hakim Ibnu Majah Majnah Kujaimah An Abi Hurairah man aftara yauman min Ramadana min ghairi rukhsatin rakhasa Allah wa la maradin lam yakdil yaumud dahri kulli wa isamahu. Jadi ini sapa-sapa wong sing moka sedina Ramadan yang ndak ada kemurahan yo gak lara yo gak lunga mongko legane ati sedina iku lho lironor poso setahun gak nyucuk Pak. Oh tenari ya Allah. Seger male ya menahoi. Nama asline Ibrahim An-Nakhoi. Rungokno, rungokno. Innaman aftara yauman min Ramadana yajibu alaihi salah sa'alafu yaumin. Lek wong moka sedina Ramadan, wong iku wajib poso 3000 dina. Mbok jegri sampean 10 tahun. Niki bang, sing terakhir Ibnu Umar Abdullah bin Umar likuli abdin shaimin dakwat mustajabah. Nggih, indak fitur. Ya kate buka aja lali asyhadu alla illallah. Hadi kok tuman luar biasa niki. Seragam sak donya kok tenan kabeh. Nggih, mekaten. Isa ampun. Muga-muga mangken insyaallah pengajian niki lek aswaja terakhir tanggal 1. Pengajian iki tetep sampai mepet poso. Purun nggih patu nggih. Kok gak bayar ae. Khusus masalah poso. Ya Rasulullah salamun alik ya Rafi asyani wa taraji ya Rasul. Salamun alik ya Rafi asyani wa taraji. Tal alamin ya uhailal judi wal karami ya Rasulullah alik ya Rabbi asyani wa taraji ya Rasul. Boten iko nggih ani wataraji atfataya jirota alamin ya uailal judi wal karami rabbi fa'fanna bi barakatim wadinal usana bi khutmatim rabbi fa'fanna bi barakatihim wa dinal usana bi urmatihim wa amitana fi tariqatihim wa mu'afatihim minal fitan Ya Rasul Rasulullah salamun alaik azani wa daraji asbata ya jirat al-alamin ila al-judi wal-garmi. Sebuah pengumuman, hadirlah pengajian jamiah ahlu sunnah wal jamaah yang terakhir dan peringatan Isra Mi'raj Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam insyaallah jatuh pada hari Ahad malam Senin tanggal 1 Juli 2012 atau 12 Sya'ban 1433 Hijriah jam 19.30 baca salat Isya di Pondok Pesantren Nurul Iman Pandean Kidul Dalem Bangil atau tepatnya di rumah Kyai Haji Nur Kholis Mustari. Adapun sebagai penceramah insyaallah akan dihadiri oleh Kiai Haji Abdul Hamid Baidowi dari Lasem, Jawa Tengah. Atas kehadirannya kami haturkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.